Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك ala nabiyyika al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, الحمد لله إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan kita mempelajari sebagian dari perkara agama ini, khususnya yang berkaitan dengan pembahasan akidah atau tauhid. Sungguh ini merupakan kenikmatan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para hambanya, hingga dia diberikan kefahaman tentang perkara yang sangat mendasar dalam perkara agama dia, yang sangat banyak sekali dari kalangan kaum muslimin yang tidak memahami tentang prinsip-prinsip agamanya, sehingga seorang salaf berkata, ma an'amallahu ni'matan a'dham, tidak ada kenikmatan yang Allah berikan kepada seorang hamba yang lebih besar, min ayyafhama bila ila illallah, dibandingkan dengan kenikmatan ketika seorang hamba ini difahamkan oleh Allah tentang kalimat la ilaha illallah, kalimat yang merupakan inti keislaman seseorang, kalimat yang menentukan seorang menjadi ahlul jannah atau ahlul nar, kalimat yang akan menjadikan seorang dia memahami hakikat kehidupan yang sebenarnya. Maka sungguh apabila seorang diberikan kesempatan oleh Allah memahami kalimat ini dan diberikan taufik untuk dia mewujudkan kandungan pada kalimat ini, Sungguh ini merupakan kenikmatan yang sangat besar. Demikian pula kenikmatan yang sangat besar ketika seorang diberikan kefahaman Islam berdasarkan pemahaman para ulama salaf, ahlu sunnah wal jamaah, yang berdiri tegak di atas prinsip-prinsip para sahabat radhiyallahu alim jami'an, yang dijamin oleh Allah dan Rasulnya, yang mereka di atas as-sirat al-mustaqim, sehingga Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya merekomendasikan kepada kita untuk berjalan di atas jalan mereka. Sehingga berkata seorang salaf pula, nikmatan, ada dua nikmat, la adri ayatuhuma afdal, yang aku tidak mengetahui mana di antara dua nikmat ini yang lebih besar. Ini dua-duanya sangat besar. Nikmat yang pertama, an hadani Allahu lil Islam. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah Islam kepadaku. Yang berarti Allah telah menyelamatkan kekufuran dari orang tersebut, dan yang berarti dia telah diselamatkan Allah dari akar kebinasaan yang akan berujung kepada jahanam. Yang kedua, walam yaj'alni harurian, Allah tidak menjadikanku seorang haruri. Haruri yaitu khawarij, ahlul bid'ah yang berkembang pada saat itu, yang apabila seseorang dia larut dalam arus bid'ah, tenggelam dalam lautan bid'ah, dalam gelapnya bid'ah kesesatan, maka sungguh tidak tahu apakah dia akan bisa keluar atau tidak, tentu kecuali mereka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para salaf pun mengatakan, al bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah, sungguh bid'ah itu lebih disukai oleh iblis dibandingkan dengan maksiat. Karena orang yang mereka tenggelam dalam perbuatan bid'ah, dia menyangka dirinya di atas kebenaran, sehingga kemungkinan dia untuk bertaubat sangatlah kecil. Illa man rahima rabbuh, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, apa yang sedang akan kita pelajari yaitu risalah Thalasatul Usul atau Al-Usul Al-Thalathah. Ini satu di antara silsilah pelajaran akidah yang disarankan oleh para ulama dengan tahapan-tahapan seorang talibul ilmi dalam upaya memahami tentang akidah Islam, sehingga Allah berikan kefahaman kepadanya tentang akidah yang lurus, akidah Islam, akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah, akidah yang telah diwariskan oleh para salaf, para sahabat radhiyallahu alim jami'an, dan para a'immatus sunnah, yang kita berada di tengah-tengah zaman yang penuh dengan syubhat. Oleh karena itulah, kita pun insyaAllah nanti akan belajar ini kasfus syubhat dalam rangka melengkapi agar dalam kita berakidah tidak dibingungkan dengan berbagai macam syubhat-syubhat yang sangat banyak berkaitan dengan perkara akidah ini. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, mengawali berislam dan berdakwah atau mendakwahkan Islam, mengawali dengan perkara akidah, ini bukanlah sekedar alternatif, bukan sekedar pilihan suka-suka, akan tapi ini merupakan sebuah ketetapan yang pasti, yang tidak boleh kita memilih, kecuali harus kita mengawali dengan perkara akidah ini. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu amran." Apabila Allah Subhanahu wa taala telah memilihkan suatu perkara, maka tidak layak, tidak pantas seorang mukmin laki-laki atau perempuan ayyakuna laumul khiyaratu min amrihim. Dia masih memiliki pilihan-pilihan yang lainnya dari apa yang telah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, mengawali dalam beragama dengan akidah tauhid, ini adalah perkara yang telah pasti pilihan Allah dan Rasulnya. Karena sesungguhnya agama Allah adalah agama yang Allah menginginkan kemurnian tanpa disekutukan dengan apapun. Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah sesungguhnya agama Allah adalah agama yang murni, yang Allah tidak ingin ada campuran-campuran dalam agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak akan diterima oleh Allah agama yang bercampur dengan berbagai macam kesyirikan. Demikian pula Allah tidak akan menerima amalan yang dilakukan oleh seorang yang beragama kecuali apabila amalan itu diikhlaskan, dimurnikan semata untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mengikhlaskan agama semata untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, seluruh para Nabiullah alaihi salatu wassalam tanpa kecuali, dari awal Rasul Nuh alaihi salatu wassalam, rasul pertama yang diutus oleh Allah untuk meluruskan kesyirikan yang telah berkembang, hingga rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka seluruh dakwah mereka berawal dari dakwah tauhid, berawal dari dakwah mengajak menjadi hamba-hamba Allah yang bertauhid, yaitu la ilaha illallah. Silahkan Anda baca dalam suratul A'raf, ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang dakwahnya para anbiya, Nabiullah Nuh, Nabiullah Hud, Nabiullah Saleh, Nabiullah Shu'aib, dan nabi-nabi yang dicerita yang disebutkan berikutnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semua para nabiullah memiliki seruan yang satu, seruan yang sama, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaum, sembahlah Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada sembahan yang sebenarnya bagi kalian kecuali Allah. Ini seruan semua para nabi dengan ungkapan yang sama dan redaksi yang mendekati sama, akan tapi memiliki makna yang totalitas sama, sebagaimana seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu, maka seruan-seruan ini menunjukkan hakikat yang sama. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itulah dikatakan para ulama bahwa akidah tauhid ini merupakan asas dari sebuah bangunan yang tidak akan tegak sebuah bangunan kecuali di atas asas yang kokoh. Dan Allah tidak akan menerima sebuah amal kecuali tegak di atas asas akidah tauhid ini. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala shafa jurufin harin fanhara fi jahannama. Apakah orang yang mereka membangun bangunan mereka di atas asas takwa dan keridhaan, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pondasi yang benar, asas yang lurus, yang dia telah menyiapkan pondasi yang kuat untuk tegaknya bangunan di atasnya. Inikah yang baik? Ataukah orang yang mereka membangun bangunan di pinggir jurang yang kemudian dia langsung longsor ke lembah jahanam? Ayat ini ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah bercerita tentang amalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang membangun Masjid Quba, masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi dan para sahabat di atas asas takwa dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kegiatan orang munafik yang membangun masjid dirar, yang kemudian masjid ini dihancurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Masjid Quba dibangun di atas ketauhid, ketakwaan kepada Allah dan mencari keridhaannya. Dan Masjid Dirar dibangun di atas asas kekafiran dan dalam rangka membuat makar kepada kaum muslimin. Maka keduanya sama-sama masjid, akan tapi berdiri di atas asas yang berbeda, di atas pondasi yang berbeda. Maka yang satu adalah bangunan bagaikan di tepi bujurang dan langsung nanti dia longsor ke lembah jahanam. Yang satu bangunan yang akan diangkat kepada Allah dan akan ditempatkan di Jannatul Na'im. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu taala mengatakan, man arada uluwa bunyanihi, barang siapa yang dia ingin meninggikan bangunannya, maka hendaklah dia memiliki perhatian kepada asas yang dia siapkannya. Sehingga orang yang arif, orang yang bijaksana, orang yang alim, dia akan memperhatikan bangunannya, memperhatikan ini pondasinya, kekuatannya dan kesiapannya sebelum dia menegakkan bangunan di atasnya. Karena bangunan, semua bangunan di atasnya sangat bertumpu kepada pondasinya tersebut. Adapun orang yang jahil, dia akan memperhatikan tingginya bangunan tanpa memperhatikan asas, maka tinggal menunggu saat keruntuhan bangunan tersebut. Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itulah bahwa belajar membangun agama kita dan mengajarkan agama kepada manusia mengawali dari akidah tauhid, merupakan sebuah kepastian yang harus kita awali, yang harus kita lakukan, dan bukan sekedar merupakan pilihan alternatif suka-suka di antara berbagai menu yang ada. Ikhwani billah, karena sungguhnya ketika Anda dan kita semuanya melihat di praktek lapangan kehidupan, lapangan dakwah, sungguh kita akan mendapatkan berbagai macam warna dan slogan mereka yang mengusung dakwah Islam dengan berbagai macam slogan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Ada yang slogannya persatuan, ada yang slogannya tegaknya khilafah, ada yang slogannya mengedepankan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan, ada yang slogannya adalah teknologi, ada yang slogannya adalah mencerdaskan manusia, dan macam-macam. Yang kemudian mereka menjadikan slogan ini menjadi kerangka yang mengawal perjalanan dakwah mereka dari awal sampai akhir. Dan kemudian tanpa perhatian sama sekali dengan akidah yang ada pada mereka. Maka sungguh ini merupakan sesuatu yang sangat fatal akibatnya. Dan akan terjadi penyimpangan-penyimpangan sesuai dengan jauhnya mereka dari prinsip-prinsip yang benar dari dakwah salaful ummah, dari dakwah para ulama salaf. Oleh karena itulah insyaallah kita berusaha untuk meniti jalannya salaful ummah dengan berusaha mengawali perjalanan agama kita dari pintu yang telah juga dilalui para nabi dan para rasul, yaitu pintu akidah tauhid. Dan di antara silsilah pelajaran akidah tauhid yang disarankan oleh para ulama adalah kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimallahu taala, atau di antara lengkapnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman, yang beliau lahir kira-kira pada tahun 1115 Hijriah. Dan beliau memiliki umur sekitar 91-an tahun atau 90-an tahun. Dan beliau adalah seorang yang lahir dari keluarga ulama. Kakeknya beliau Sulaiman adalah seorang ulama besar. Dan beliau telah menghafalkan Al-Quran di umur yang kurang dari 10 tahun. Dan beliau adalah orang yang memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Dan kemudian dengan taufik Allah SWT, beliau adalah orang yang digerakkan hatinya oleh Allah untuk memiliki semangat dakwah. Di antaranya adalah mendobrak kesyirikan-kesyirikan yang berkembang pada zamannya, hingga kemudian Allah temukan beliau dengan seorang amir yang kemudian bersatu dengan sang amir ini, dan dengan pertolongan Allah SWT Allah berikan kemenangan dakwah beliau sampai kemudian menjadi cikal bakal berdirinya negara Saudi Arabia dari bertemunya antara Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan keluarga Saud, sehingga jadilah kemudian negeri Saudi Arabia yang tegak di atas prinsip Alkitab dan Sunnah berdasarkan jalan pemahamannya para salaful ummah. Dan Allah memberkahi negeri ini, negeri yang sangat barakah, negeri yang tandus, yang kering kerontang, Akan tapi Allah telah mengabulkan dakwahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, negeri yang berlimpah ruah dengan buah-buahan, as-samarat. Maka kalau Anda Allah berikan kesempatan haji atau umrah, atau Anda mungkin belajar ke sana, maka sungguh akan kita dapatkan buah-buahan yang hampir semua buah-buahan yang Anda cari di sini ada di sana. Ya tentunya tidak semuanya, akan tapi kebanyakan ada. Dan itu semuanya adalah buah-buah impor yang justru harganya lebih murah dibandingkan di negeri kita. Di negeri yang gersang, yang tidak ada tetumbuhan, yang tidak ada tanaman-tanaman, yang Allah kemudian limpahkan rezekinya, dan kemudian juga dengan simpanan minyaknya, maka negeri Saudi telah menjadi negeri yang sangat barokah, membiayai rakyatnya dengan berbagai macam fasilitas yang dimudahkan. Ini satu di antara bentuk keberkahan negeri yang menegakkan negerinya di atas prinsip tauhid dan prinsip ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, di atas kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Negeri yang dipimpin oleh para ulama, umara yang bersama dengan para ulama, ulama yang memiliki kedudukan yang tinggi dalam mengarahkan para umara dalam mengendalikan pemerintahannya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dan tentu di awal dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak sepi dari penentangan, sebagaimana kerasnya penentangan dakwah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana orang-orang yang lurus dan orang-orang yang baik, orang yang jujur dan amanah dikenal oleh masyarakatnya, tidak lepas dari tuduhan-tuduhan, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak lepas dari tuduhan-tuduhan, sahirun kadzdzab, syair, dia dah dibilang sahir ahli sihir, pendusta, majnun, gila, syair, tukang penyair, dan berbagai macam gelar-gelar dalam rangka untuk membuat manusia lari dari dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka demikian pula dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimallahu taala tidak sepi dari penentangan yang sangat keras dari orang-orang yang mereka tidak ingin tergusur penyimpangannya, khususnya dari orang-orang yang mereka menghidup-hidupkan kesyirikan, bid'ah dan khurafat, hingga kemudian Allah berikan pertolongan kepada dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimallahu taala. Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah, salah satu usul, satu di antara kitab risalah yang ditulis oleh beliau, di antara risalah-risalah yang lainnya, di antara tulisan beliau adalah Kitabut Tauhid, kitab yang sangat terkenal di dunia kaum muslimin, khususnya yang mereka memperhatikan akidah Islam, maka hampir tidak ada yang tidak mengenal Kitabut Tauhid. Karena gema pembaharuan dakwah beliau, bergema ke seantero dunia, yang termasuk ke negeri kita, yang dipelopori diantaranya oleh Syekh Ahmad Dahlan, yang terkenal dengan gerakan dakwahnya anti TBC. Apa? Bid'ah, tahayul, bid'ah, khurafat, yang sangat kencang suara teriakan anti TBC ini dari gerakan Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang kemudian menjadi organisasi Muhammadiyah, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memelihara dakwah tauhid dan terus ada generasi yang selalu melanjutkan perjuangan dakwah beliau, memelihara kemurnian tauhid dan membersihkan dari segala bentuk bid'ah-bid'ah agama, karena ini merupakan fitnah yang akan merusak dan menghancurkan agama, kesyirikan, bid'ah, khurafat dan semisalnya. Kemudian Di antara risalah beliau pula adalah kasyfus syubhat, yang insyaallah nanti juga akan kita pelajari. Kasyfus syubhat menyingkap berbagai macam syubhat yang berkaitan dengan tauhid, kerancuan-kerancuan yang dilontarkan oleh orang-orang yang akan menginginkan keburukan Islam dengan melontarkan berbagai macam syubhat, sehingga orang menjadi kapur melihat hakikat tauhid dan syirik. Di antara risalah pula beliau adalah Mukhtasar Sirah Rasulullah SAW, dan juga beberapa tulisan-tulisan yang berkaitan dengan ini masalah din ini, yang banyak bertema dengan dalam atau bertema dengan tema-tema akidah. Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita mulai mengawali mempelajari matan dari risalah Al-Usul Ats-Tsalatsah. Dan sebelum kita masuk, maka secara ringkas atau secara global, anatomi kitab ini intisarinya beliau ingin menerangkan tentang sebagaimana judulnya, tiga prinsip atau prinsip-prinsip yang tiga. Yang dimaksudkan yaitu prinsip ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian prinsip ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal dinul Islam dengan dalil-dalilnya. Dan prinsip ma'rifatu Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi sebelum beliau masuk dalam pembahasan inti yang menjadi judul risalah ini Al-Usul Ats-Tsalatsah, maka beliau mengawali dengan muqaddimat, mengawali dengan beberapa muqaddimah. Muqaddimah yang pertama berkaitan dengan arba'u masail, tentang empat perkara. Muqaddimah yang pertama berkaitan dengan arba'u masail, empat perkara. Yang dimaksudkan adalah empat perkara yaitu al-ilmu, al-amal, ad-da'wah, as-sabru. Kemudian muqaddimah yang kedua tentang salah satu masail, tentang tiga perkara yang selayaknya segera diketahui dan diamalkan setiap muslim. Tiga perkara itu diantara yang pertama berkaitan dengan kewajiban mentaati Rasul. Yang kedua berkaitan dengan tauhid. Yang ketiga berkaitan dengan al-wala' wal-bara'. Kemudian muqaddimah yang ketiga, penjelasan tentang milah Ibrahim, tentang hakikat milah Ibrahim. Dan kemudian beliau baru masuk pembahasan tentang al-usul ats-tsalatsah. Dan beliau melengkapi di akhir pembahasannya dengan sedikit menyampaikan hal yang berkaitan dengan yaumul akhir. Dan beliau menutup pembahasannya dengan pembahasan tentang at-tauhid. Inilah ringkasan anatomi dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menelusuri kalimat per kalimat yang sangat ringkas akan tapi padat, dan insyaallah banyak manfaat dari kalimat-kalimat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Mari kita mulai masuk pada pembahasan risalah Al-Usul Ats-Tsalatsah Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Dalam mukadimah yang pertama, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala beliau menegaskan, bismillahirrahmanirrahim, i'lam rahimakallah, ketahuilah yang semoga Anda selalu tercurahkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, annahu yajibu alaina, sesungguhnya wajib bagi setiap kita, ta'allumu arba'i masailah, untuk mengetahui, mempelajari dan mengetahui tentang empat perkara. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyihi sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Yang pertama adalah berilmu, yang dimaksudkan adalah berilmu tentang Allah, berilmu tentang nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan berilmu tentang dinul Islam dengan dalil-dalilnya. Athani al-amalu bih, mengamalkan ilmu yang telah dia miliki. Wa thalith ad-da'watu ilaih, yang ketiga mendakwahkan, mengajak kepada ilmu dan amal. Yang keempat, as-sabru 'alal adza fihi, bersabar dalam semua perkara dari gangguan-gangguan yang ada. Wad-dalilu qauluhu ta'ala, adapun dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilu shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, benar-benar manusia berada dalam kerugian kecuali orang yang mereka beriman, beramal saleh, saling mewasiatkan di atas kebenaran, dan saling mewasiatkan dalam perkara kesabaran. Qala Asy-Syafi'i, berkata Imam Syafi'i rahimallahu taala, "Lau anzalallahu hujjatan ala khalqi illa hadhi surah lakafathum." Seandainya Allah tidak menurunkan hujjah kepada para hamba kecuali surat ini, niscaya telah cukup. Wa qala Al-Bukhari rahimallahu taala, dan berkata Al-Imam Al-Bukhari, babun, dalam beliau membuat bab, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, ilmu itu sebelum perkataan dan perbuatan. Wad-dalilu, adapun dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah sungguhnya tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah, dan minta ampunlah engkau dengan terhadap dosamu. Fabada'a bil ilmi qabla al qawli wal amal. Maka Allah telah mengawali dalam ayat ini, yaitu ilmu sebelum perkataan dan perbuatan. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Risalah al-usul ats-tsalatsa yang telah kita sampaikan kerangkanya di atas, maka arti pentingnya risalah ini, ikhwan, terambil dari riwayat yang berbicara tentang su'alu malakain fil qabri. Terambil dari riwayat yang berkaitan dengan pertanyaan dua malaikat di kuburnya. Sebagaimana dalam hadis yang cukup panjang, yang Rasulullah SAW bercerita tentang tercabutnya ruh tercabutnya nyawa manusia. Apabila manusia itu telah mendekati ajalnya, maka berdatanganlah para malaikat sejauh mata memandang. Apabila yang mati ini adalah ruhnya seorang mukmin, maka yang datang adalah malaikat-malaikat dengan wajah yang sangat berseri, disertai dengan membawa kain kafan yang berbau sangat wangi. Hingga kemudian ketika telah sampai saat ajalnya, datanglah malakal maut untuk mencabut nyawanya, dan keluarnya nyawa dari seorang mukmin bagaikan keluarnya air dari mulut caret. Ya, ini dengan sangat gampangnya. Dan saat-saat meninggalnya inilah seorang mukmin akan mendapatkan kabar gembira, sehingga dia segera rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah di antara apa yang diungkapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah. Barang siapa yang dia suka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun suka bertemu dengan dia. Aisyah radhiyallahu anha sempat menanyakan kepada Nabi, ya Rasulullah, karahiyatul maut, kulluna nakrahul maut. Ya Rasulullah, tentang kebencian kepada kematian, kita semuanya benci dengan kematian. Nabi katakan, bukan demikian ya Aisyah, akan tetapi ketika seorang hamba mukmin di saat menjelang kematiannya akan disampaikan kepadanya kabar gembira tentang ampunan Allah dan tentang surga yang akan dia tempati dan kenikmatan-kenikmatan yang akan dia dapatkan, hingga kemudian dia pun muncul kerinduan dan sangat cinta untuk bertemu dengan Allah, maka saat itu pula Allah sangat senang atau mencintai pula bertemu dengan hamba tersebut. Akan tapi apabila seorang hamba itu adalah hamba yang kafir, maka akan berdatangan malaikat sepanjang pandangan mata dalam bentuk yang sangat menakutkan, dengan membawa kain kafan yang sangat busuk. Dan ketika saat datangnya ajal, datanglah malakal maut untuk mencabut nyawanya, dan nyawanya orang kafir tercabut seperti gambaran besi yang bersayap, besi yang bersayap kanan kiri, dimasukkan ke kapas yang basah, kemudian ditarik. Itulah di antara gambaran tercabutnya nyawa orang-orang kafir. Pencabutan yang sangat mengerikan. Hingga kemudian dibawalah roh itu, diletakkan roh itu di kain kafan. Dan apabila rohnya seorang mukmin, maka sungguh dia terbungkus dengan kain kafan yang sangat wangi. Dan setiap naik ke atas, hingga malaikat setiap penjaga pintu langit mempertanyakan, rohnya siapakah yang sangat wangi ini? Kemudian disebutkan nama yang terbaik dari nama hamba tersebut. Dibukakan pintu langit, naik pada langit tingkatan berikutnya. Demikian pula pertanyaannya, sampai pada langit yang ketujuh, hingga dicarat di Iliyin. Akan tapi karena telah menjadi takdir Allah harus kembali ke bumi, maka arwah ini pun dikembalikan ke bumi untuk dikuburkan. Akan tapi kalau rohnya itu rohnya orang kafir, roh ini diletakkan di kain kafan yang sangat busuk, sehingga begitu dia sampai ke langit yang pertama, ditanyakan rohnya siapakah yang sangat busuk ini. Disebutkan nama yang terjelek dari nama hamba tersebut, dan langit tidak dibukakan. Dan itulah yang dikatakan Allah, la tufattahu abwabus sama wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi samil hiyab. Tidaklah dibukakan untuk mereka pintu langit dan mereka tidak akan masuk surga sampai ada unta yang masuk lubang jarum, sesuatu yang mustahil. Maka kemudian dilemparkanlah roh itu kembali ke bumi. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Dan ketika si mayat telah diangkut ke pekuburan, dan kemudian orang-orang takziah telah meninggalkan si mayit, maka datanglah kedua malaikat yang mendudukkan sang mayit. Kemudian disampaikanlah pertanyaan kepada mereka, man rabbuka wa ma dinuka wa ma nabiyuka. Adapun seandainya mereka adalah mukmin ikhwani fillah, maka mereka dengan lancar bisa memberikan jawaban. Dan inilah diantara yang karunia Allah yang Allah katakan, yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabit. Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman dengan alqawlu thabit fil hayati dunia wa fil akhirah, baik di dunia maupun di akhiratnya. Sehingga kemudian ketika seorang mukmin telah mampu memberikan jawaban-jawaban pertanyaan, maka datanglah suara an sadaqa abdi, benar hambaku, fa'aprisu minal jannah, gelarkanlah permadani dari surga, dan diperlihatkanlah pemandangan untuknya tempat yang akan dia tempati, sehingga kuburannya menjadi kuburan yang diluaskan, menjadi tempat yang indah bagi dia. Dan itulah diantara kehidupan orang mukmin. Dan juga didatangi seorang yang sangat tampan yang siap menemaninya, dan itulah amal saleh yang pernah dulu dia lakukan. Akan tapi seandainya orang-orang yang kafir, fajir, munafik, maka ketika dia didudukkan malaikat dan disampaikan pertanyaan, tiga pertanyaan tersebut, maka mereka tidak bisa menjawab ha ha la adri, sami'tu nas yaqul, ha ha la adri, aku tidak tahu, aku hanya mengucapkan apa yang aku dengar dari manusia. Maka dia pun kemudian dipukul oleh malaikat hingga dia menjerit dengan jeritan yang didengar semua para makhluk kecuali manusia. Ikhwati billahi rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Faman naja fama ba'dahu aisaru minhu. Wa ma lam yanju fama ba'dahu ashaddu minhu. Kubur adalah persinggahan pertama dari persinggahan kampung akhirat. Kampung akhirat memiliki perjalanan sangat panjang, sehingga dikatakan yaumur rahil, yaitu hari-hari perjalanan yang sangat panjang. Karena manusia ketika dia mulai masuk memasuki kampung akhirat dan diawali dengan pintu kematian, maka persinggahan pertama adalah al-qabru. Dan kuburan ini akan berlangsung sampai hari ketika nanti dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di belakang mereka adalah alam barzakh yang akan mereka tinggal di dalamnya sampai nanti Allah bangkitkan mereka dari kuburnya. Ini terjadinya al-qiyamatul kubro. Kemudian ketika manusia dibangkitkan Allah, maka dia akan digiring ke alam mahsyar, ardul mahsyar, bumi mahsyar, dalam penantian pengadilan Allah yang sangat lama dan sangat menggelisahkan. Hingga mereka dibanjiri dengan keringat, dan mereka berdesak-desakan, berjubel-jubel, karena akan dikumpulkan makhluk yang pertama sampai makhluk yang terakhir di satu tempat, yaitu Ardul Mahsyar. Hingga kepedihan dan kesusahan mereka, mereka bersepakat untuk mencari orang yang bisa memintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang terkenal dalam hadis syafaat, hingga mereka datang berbondong-bondong kepada Nabiullah Adam, ditolak, agar datang kepada Nuh, Nabiullah Nuh menolak, agar datang kepada Nabiullah Ibrahim, Ibrahim menolak, agar datang kepada Nabiullah Musa, Musa menolak, Akhirnya datang kepada Nabiullah Isa, Isa menolak sampai akhirnya mereka datang pada Rasulullah Muhammad SAW. Dan di sana pula ada ini hisab, ada mizan, ada qisas, ada melewati jembatan ini sirat, sampai pada akhirnya mereka menjadi ahlul jannah atau ahlul nar. Maka sungguh ini perjalanan sangat panjang, sangat panjang. Dan kuncinya adalah ada pada saat mereka dikubur. Maka kata Nabi SAW, barang siapa yang dia selamat dikuburnya, maka seluruh hari-hari setelahnya itu akan mudah bagi dia. Dan barang siapa yang dia tidak selamat dikuburnya, maka seluruh hari berikutnya lebih sulit bagi dia. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sedangkan yang menentukan sukses dan tidaknya seseorang di kuburan adalah terletak pada sukses tidaknya memberikan jawaban tentang pertanyaan kedua malaikat, man rabbuka wa madinuka wa manabiyuka. Dan kesuksesan memberikan jawaban terhadap pertanyaan kedua malaikat ini sangat berkaitan dengan bagaimana seorang dia berinteraksi dengan tiga perkara ini sewaktu di dunia sekarang ini. Apabila dia di dunia termasuk orang-orang yang mereka tidak sukses dalam mengenal tiga perkara ini, maka dipastikan dia tidak akan sukses di kuburnya memberikan jawaban kepada malaikat. Sekalipun di dunia dia orang fasih mengucapkan kalimat-kalimat Islam, yaitu orang-orang munafik yang mereka orang apabila berbicara pasti akan didengar. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau mereka berbicara pasti akan Anda dengar, karena mereka bicara penuh dengan sumpah, penekanan, sehingga membuat orang percaya dan membuat orang mereka seakan-akan dibuat yakin dengan ucapannya. Padahal semua ucapan orang munafik, ucapan yang hatinya kosong dari apa yang diucapkan. Yaquluna bi afwahihim ma laisa fi qulubihim. Mereka mengucapkan dengan lisan-lisannya sesuatu yang kosong dalam hati mereka. Sehingga ketika di alam kuburnya, orang munafik walaupun lihai ketika di dunianya, maka mereka tidak sanggup untuk menjawab pertanyaan dua malaikat. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itulah mengenal tentang tiga perkara ini suatu yang sangat penting, karena ini merupakan modal Anda untuk sukses, bahkan sukses selamanya di dunia sampai di akhiratnya. Alhamdulillah, beliau mengawali risalahnya dengan mukaddimah yang pertama yang telah kita bacakan. Dan beliau mengawali dengan kalimat yang sangat barokah, yaitu kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Mengawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yang pertama dalam rangka iqtidaan bi kitabillah, dalam rangka untuk mencontoh kitab Allah yaitu Al-Qur'an, yang Al-Qur'an semuanya diawali dengan bismillah di awal suratnya kecuali surat At-Taubah. Maka mengawali dengan bismillahirrahmanirrahim adalah dalam rangka untuk meniru atau mencontoh yakni kitab Allah Al-Qur'anul Karim. Yang kedua, iqtidaan bi Rasulillah, dalam rangka untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau dalam risalah-risalah yang beliau kirim dalam risalah dakwah atau bahkan risalah perjanjian, beliau mengawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Di antaranya ketika beliau menulis surat dakwah yang tertujukan kepada Heraklius, Maka beliau mengawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Abdillah wa Rasuluh Abdillah wa Rasulih ila Herakl Azimir Rum. Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad hamba dan rasulnya Allah untuk Heraklius pembesar negeri Rum. Di sini lihat bagaimana Nabi mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Pada waktu perjanjian Hudaybiyah, Ali bin Abi Thalib yang menjadi sekretaris Nabi saat itu menulis di awalnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, yang berikutnya penuh isi perjanjian Hudaybiyah. Akan tapi diprotes oleh Suhail yang waktu itu menjadi perwakilan dari kalangan kafir Quraisy, tidak mau dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kalau mau Bismillahi Allahumma, itu yang mereka kenal. Akan tapi asalnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Maka mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim adalah iqtidaan bi Rasulillah, dalam rangka mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ikhwani fillah, kebiasaan para salaful ummah. Kebiasaan para salaf, mereka juga mengawali risalah-risalah mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, adapun di antara fungsi mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim dijelaskan oleh para ulama, yang pertama lit tabarruk. Apa ya ikhwan? Lit tabarruk apa artinya? Talabul barakah, li talabil barakah, dalam rangka untuk mencari keberkahan. Apa itu barakah ikhwan? Apa itu barakah? Ya, barakah dari kata-kata birkah yang maknanya adalah kasratul khair wa thubutuh, banyaknya kebaikan dan tetapnya kebaikan tersebut. Sehingga dikatakan perkara itu barakah, artinya perkara itu mengandung kebaikan yang sangat banyak. Dan untuk menentukan perkara itu barakah atau tidak barakah, yang dengannya kita ngalap berkah ikhwan, harus dengan dalil-dalil syar'i. Tidak boleh dia kemudian sekedar dengan cerita-cerita gugon tuhon yang tidak ada dasarnya sama sekali. Kuburan ini barokah dengan cerita-cerita yang dibuat-buat. Tanah ini barokah dengan cerita-cerita yang dibuat-buat. Kerbau ini barokah dengan cerita yang dibuat-buat. Ini adalah tabaruk yang berdasarkan khurafat, karena tidak ada dalil yang menjelaskan tentang berkahnya perkara-perkara tersebut. Sehingga berkaitan dengan barokah, satu, untuk menentukan perkara itu, sesuatu itu barokah, waktu atau tempat atau seseorang itu barokah, itu wajib dengan dalil. Wajib dengan dalil. Yang kedua, cara mencari barokahnya, tabaruknya, cara bertabaruknya, cara mencari barokahnya juga harus dengan tata cara yang benar. Contoh sekarang, Al-Quran. Allah katakan Quran ini kitabun anzalnahu mubarakun, kitab yang barokah. Lalu bagaimana tabaruknya dengan Al-Quran ikhwan? Tidak boleh sembarangan. Ada orang yang membuat Al-Quran dibuat teh celup, sehingga dicelup-celupkan di minuman supaya minumannya barokah. Ada Al-Quran dibuat jimat, sehingga dicetak dalam Quran sak jempol, Quran Istanbul, untuk bisa digembol kemana-mana, jadi jimat. Ada Al-Quran untuk pajangan atau ayat kursi yang di figura seindah-indahnya atau digantung untuk menten-menteni syaitan. Ini cara-cara yang tidak pernah diajarkan Nabi SAW. Adapun berkahnya Al-Quran dengan cara dibaca huruf per hurufnya, ditadabur ayat-ayatnya, baru dia akan mendapatkan barokahnya Al-Quran. Demikian pula ulama. Ulama adalah barokah. Akan tapi ketika kita telah tahu ulama itu barokah, dengan dalil-dalil yang sangat banyak tentang kebaikan orang yang berilmu, lalu bagaimana cara mencari barokahnya tidak boleh sembarang. Antum peluk ulama, kemudian dicium-cium sampai ujung jempol, sampai ujung rambut, karena dianggapnya ulama barokah. Surbannya dilelang, dibeli 1 miliar karena surbannya barokah, surbannya ulama. Minumnya jadikan rebutan karena minumnya ulama barokah. Cara mencari barokahnya pun tidak boleh sembarang. Harus sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi SAW. Ulama barokah itu ketika dia dekat dengan ulama untuk mengambil ilmunya, untuk mempelajari mengambil ilmunya, kemudian dia memahami agama melalui para ulama. Ini adalah barokahnya para ulama dan yang lain-lainnya. Sehingga berkaitan dengan tabarruk, untuk menentukan perkara itu barokah atau tidak dengan dalil. Yang kedua, cara bertabaruknya juga dengan tuntunan yang benar. Bismillahirrahmanirrahim adalah kalimat yang mengandung barokah, sehingga kita mengucapkan kalimat itu dalam rangka untuk mencari barokah. Bagaimana atau apa diantara barokahnya bismillahirrahmanirrahim? Contohnya seperti banyak yang diterangkan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Barokahnya kalimat bismillah. Contoh umumnya, apa bedanya makan yang diawali dengan bismillah dengan makan yang tidak diawali dengan bismillah? Apa ya kawan? Sehingga kalimat ini betul-betul memang barokah. Apa diantaranya? Apa bedanya makan yang diawali dengan bismillah dengan yang tidak diawali dengan bismillah? Iya, di antaranya seperti yang diterangkan dalam hadis Nabi SAW, orang yang mereka makan tidak dengan bismillah, syaitan akan ikut nimbrung di situ. Sedangkan syaitan tidak akan ikut nimbrung kecuali perkara itu buruk. Perkara itu kalau tidak didatangi malaikat, maka didatangi oleh syaitan. Maka makan yang tidak ada barokahnya adalah makan yang kemudian syaitan berserikat padanya. Dan ini disebabkan karena dia tidak mengucapkan bismillah. Demikian juga, Rasulullah menerangkan, minta maaf, suami istri yang ketika mereka berjima, apabila dia mengawali dengan menyebut asma Allah, berzikir kepada Allah, maka syaitan tidak akan ikut bermain di situ. Akan tetapi kalau dia lupa dan sengaja tidak menyebut asma Allah, syaitan akan ikut bercampur di situ. Alangkah sangat buruknya. Sehingga ini diantara keberkahan daripada ucapan bismillah. Nabi juga terangkan, apabila Anda masuk rumah dan Anda mengucapkan bismillah, menyebut asma Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan akan menyampaikan pada kawan-kawannya, malam ini kita tidak punya hotel untuk menginap. Malam ini kita tidak punya tempat menginap. Adapun kalau Anda tidak mengucapkan bismillah, yakni tidak menyebut asma Allah Subhanahu wa taala, syaitan akan mengumumkan pada teman-temannya, malam ini kita punya tempat menginap. Maka ini diantara barokahnya kalimat bismillah. Sampai tingkat menentukan halal dan haramnya, sebagaimana diantaranya sembelihan yang diawali dengan ucapan bismillah adalah halal, dan sembelihan yang sengaja tidak dia awali dengan bismillah maka menjadi haram. Maka sungguh ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, kalimat ini adalah kalimat yang barokah. Maka mengawali dengan bismillah diantaranya dalam rangka litabarruk, yaitu litalabil barokah, dalam rangka untuk mencari berkahnya dengan ucapan tersebut. Yang kedua, lil isti'anah. Yang kedua, lil isti'anah, dalam rangka untuk beristi'anah, yaitu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mengingatkan kepada diri kita bahwa kita adalah hamba yang dhaif, hamba yang hakikatnya sebagaimana zikir yang Allah Rasulullah ajarkan, la haula wala quwata illa billah, bahwa daya dan kekuatan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak akan bisa melakukan apapun kecuali dengan pertolongan Allah. Oleh karena itulah, dengan ucapan kalimat ini pula kita beristianah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan pertolongan pada pekerjaan yang kita lakukan, pada dakwah kita, pada tulisan kita, pada pekerjaan sedang kita lakukan, agar Allah memberikan istiapa pertolongannya kepada kita, unahnya kepada kita. Karena hakikatnya orang tidak akan ditolong oleh Allah, orang yang tidak ditolong oleh Allah, sungguh dia akan sangat berat untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Ini adalah secara singkat dari kalimat bismillahirrahmanirrahim. Dan pada kalimat ini mengumpulkan tiga nama besar Allah. Apa itu? Allah, Ar-Rahman, dan Ar-Rahim. Allah adalah nama yang mutlak hanya untuk Allah. Tidak boleh makhluk dinamai dengan nama Allah. Anak bapak namanya siapa? Allah. Wah, abot. Bisa kaboten. Enggak boleh. Nama ini hanya mutlak, khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nama ini ismun a'zam, nama yang paling agung dari nama-nama Allah. Allah memiliki al-asma al-husna, nama-nama yang baik, dan Allah adalah tempat seluruh kembalinya nama-nama yang baik. Allah adalah Ar-Rahman, Allah adalah Ar-Rahim, Allah adalah Al-Malik, Allah adalah Al-Qudus, dan seterusnya, sehingga seluruh asma al-husna kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah adalah ismun a'zam. Dan Ar-Rahman Ar-Rahim adalah cerminan nama yang sangat agung bagi Allah, yang Allah mengelola seluruh para hambanya dengan rahmat Allah. Sehingga jangan sampai hamba berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini, kalimat bismillahirrahmanirrahim, intinya mengumpulkan nama Allah yang sangat agung, yaitu Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Dzurrahmah al-wasi'ah, pemilik rahmat yang luas. Ar-Rahim, ini Allah yang memberikan rahmat, al-wasilah yang terus menerus, yang tidak terputus kepada para hamba. Ini kalimat sangat agung. Kemudian, i'lam. Ketahuilah, i'lam ini fi'il madhi atau fi'il mudhari, ikhwan. Fi'il amr, yang menunjukkan perintah. Dan ini salah satu di antara metode seorang guru dalam mempersiapkan para muridnya atau para pendengarnya agar benar-benar memasang telinga, memperhatikan, berkonsentrasi tentang apa yang akan beliau sampaikan. Yang diawali dengan i'lam, ketahuilah, yakni berilmulah anda tentang perkara-perkara yang akan beliau sampaikan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ikhwan, berkaitan dengan kalimat ilmu, ini makrifah, masalah idrak, ini masalah pengetahuan, ada beberapa tingkatan Dan ada beberapa ini derajat tingkatan tentang masalah pengetahuan itu. Yang pertama adalah al-ilmu. Yani idraku syai' ala ma'alaih. Mengenal sesuatu sebagaimana hakikatnya, itulah ilmu. Sehingga betul-betul dia tahu persis. Dia mengenal persis perkara itu tanpa ada kesalahannya dan tidak ada keraguannya. Sehingga ini dikatakan orang yang berilmu, betul-betul tahu sebagaimana hakikatnya. Sehingga dia menerangkan dan tidak salah dengan apa yang dia terangkan itu. Ini adalah ilmu. Yang kedua, al-jahlul basit atau jahlun basit, benar-benar bodoh. Ya ini benar-benar tidak tahu. Sehingga orang seperti ini, untuk dia bisa tahu gampang, tinggal memberitahu. Karena dia betul-betul bodoh, karena tidak berilmu. Yang ketiga, jahlun murakab. Bodohnya itu tumpuk undung. Bodoh kuadrat, karena dia ini sok tahu. Dia bodoh akan tapi dia tidak menyadari kebodohannya. Kemudian dia menerangkan sesuatu yang itu justru berkebalikan dengan hakikatnya. Sehingga sok keminter. Orang seperti ini kalau orang Jawa bilang kemetak, tahu enggak? Kemetak, tahu kemetak enggak? Kemelinti dan kemetak, enggak tahu? Ya sudah. Orang yang betul-betul jahlan murakab, dia enggak tahu tapi sok pinter. Kemudian penjelasannya itu diketawain ayam, karena terbalik-balik, dia seakan-akan orang yang ahli, orang yang pinter, penjelasannya itu salah semuanya dan kebalik-balik. Ini jahlun murakab. Ini kalau menjadi pemimpin-pemimpin yang menyesatkan dan bahaya. Akan dhal wal mudhil. Dia akan sesat dan menyesatkan orang. Ini jahlun murakab, kebodohan yang tercela. Kebodohan yang sangat dicela. Karena ini hasilnya akan menyesatkan manusia. Yang keempat, al-wahm. Al-wahm, ya ini pengetahuan yang kemungkinan salahnya itu, kalau di persen ini kira-kira 70% salah, sehingga kemungkinan benarnya kecil. Yang kelima, asyak. Yang kelima, asyak, ragu. Ragu itu 50-50. Kemungkinan salah dan benarnya itu paru-paru. Yang keenam yaitu adzan. Dzan, kemungkinan benarnya itu 70% atau sepokoknya lebih dari 50%. Ini diantara tingkatan-tingkatan orang yang mereka mengetahui. Dan kita diajak untuk menjadi orang yang benar-benar berilmu. Ini mengetahui sesuatu dengan hakikatnya. Sehingga benar-benar kita mengetahui pengetahuan yang tidak ada keraguannya, bukan orang yang bodoh, apalagi bodohnya bodoh yang murakab, akan tapi kita diajak untuk mengetahui dengan hakikat yang benar. I'lam rahimakallah. Rahimakallah ikhwah, doa dalam bentuk memintakan rahmat kepada orang yang didoakan. Dan kalimat rahmat, maka diterangkan para ulama, dia mengandung dua hal. Yang pertama, terhadap apa yang telah lalu, ma madha, apa yang telah lalu, Allah memberikan maghfirah, Allah memberikan ampunan. Sehingga dosa-dosa dia, perbuatan-perbuatan yang telah lalu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, terhadap yang sedang dan akan datang, dia diberi taufik oleh Allah dan dijaga dari ketergelinciran. Maka sungguh ini doa yang sangat agung. Dalam doa rahimakallah, di doa turahmah, doa urahmah, kandungannya apa tadi ikhwan? Kandungannya apa tadi? Yang pertama? Hah? Iya, terhadap apa yang telah lalu, semoga Allah mengampunkan dosa-dosa Anda. Terus yang kedua, ya terhadap apa yang sedang dan akan berlangsung, semoga Allah memberikan taufik kepada Anda dan menjaga Anda dari ketergelinciran. Ini masya Allah, ini doa yang sangat luar biasa, doa yang sangat agung, karena berarti hamba yang seperti ini benar-benar tercurahkan rahmat yang sangat besar, mendapatkan jaminan atau mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, karunia yang sangat besar. Yang telah berlalu segala kekurangan kesalahannya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terhadap yang sedang dan akan berlangsung, maka dia diberikan taufik, dia diberikan kemudahan untuk melakukan apa yang sesuai dengan ajaran Allah, kemudian dia dijaga oleh Allah dari ketergelinciran. Maka ini doa yang sangat besar, doa yang sangat agung dari seorang guru. Dan juga kalimat ini ikhwan menunjukkan bagaimana seharusnya hubungan antara guru dan murid, hubungan antara da'i dan mad'u, itu hendaknya dibangun di atas sifatur rahmah. Hendaknya dibangun di atas sifatur rahmah. Dan ini adalah di antara kunci sukses dalam dakwah seorang da'i. Ini di antara kunci sukses berlangsungnya dakwah oleh seorang da'i, yaitu memiliki sifatur rahmah. Lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah disifatkan oleh Allah dengan sifat yang agung ini. Fabi rahmatin minallah lintalahum walau faddan ghalidal qalbi walau kunta faddan ghalidal qalbi lang faddu min haulik. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh engkau ya Muhammad telah bersikap lembut. Seandainya hati Anda keras dan seandainya Anda bersikap kasar, walau kunta faddan ghalidal qalbi, kalau Anda itu kasar dan berhati keras, niscaya orang yang di sekeliling Anda akan lari. Maka sungguh kelembutan, sifatur rahmah, ini sifat dasar yang hendaknya dimiliki oleh seorang da'i dalam dakwah yang dia lakukan, dan seorang guru dalam mengajarkan, sehingga dia punya semangat besar mengajarkan kebaikan-kebaikan, dan dia memiliki kesabaran yang tinggi untuk mengajari orang-orang yang bodoh. Dia bersabar dengan pengajarannya, dan dia punya semangat besar seandainya orang lain mendapatkan kebaikan dari ilmu yang dia ajarkan. Kita istirahat dulu, ikhwan. Silahkan dimanfaatkan sebaik-baiknya istirahatnya. InsyaAllah kita lanjutkan ba'dal istirahat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.